wajib bagi dia untuk menggantinya. Ya. Wakadzalika man tusabbibu fi itlafi mali ghairi. Demikian pula orang yang menyebabkan ya, rusaknya atau hilangnya harta orang lain. Ya. Dia bukan pelaku langsung, tapi dia yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau kehilangan harta orang lain. Bihilli qaidin, misalkan dengan hilal qaid, dengan melepas tali. Ya. Ada hewan ternak, ya, dilepas talinya sama dia. Maka hewan tersebut hilang. Ya. Au bi fathi babin au nahwi dzalik. Atau dia buka pintu, ya, yang karena sebab pintunya dibuka, maka harta milik orang lain, misalkan hartanya hewan, keluar. Keluar hewannya, pergi, kabur. Karena sebab pintunya dibuka. Ya. Maka orang tadi yang melepas tali atau yang membuka pintu sehingga menyebabkan harta orang lain rusak atau hilang, dia wajib mengganti kerugian. Ya. Wajib mengganti harta tersebut. Baik. Mafhum ya? Naam. Intinya orang yang dia melampaui batas terhadap barang atau harta orang lain, ya, sehingga menyebabkan harta tersebut rusak atau hilang, maka orang tersebut wajib menggantinya. Ya. Demikian pula orang yang menyebabkan harta orang lain tersebut rusak atau hilang, dia juga wajib untuk menggantinya. Ya. Kemudian wa idza kana lahu mawashin wajaba alaihi hifdhuha fil lail min ifsadi zuru'in nas au ifsadi anfusihim. Apabila seseorang memiliki hewan ternak, ya, maka wajib bagi dia untuk menjaga hewan ternak tersebut di malam harinya. Jadi pemilik hewan ternak, ya, dia wajib menjaga hewan ternaknya di malam hari. Ya. Jangan sampai hewan ternaknya tersebut merusak tanaman orang lain, ya, atau merusak atau merugikan jiwa orang lain. Fa in ahmalaha wa hasala al-fasadu domina. Dan kalau dia tidak menjaga hewan ternaknya, ya, ya, ya, ini dia membiarkannya, enggak perhatian terhadap hewan ternaknya, dan ternyata terjadi al-fasad, kerusakan, ya, imam merusak tanaman orang atau barang orang, ya, domina, maka pemilik hewan ternak bertanggung jawab, wajib mengganti rugi, mengganti rugi kerugian atau kerusakan yang disebabkan karena hewan ternaknya tersebut yang tidak dijaga. Ya, maka wajib para pemilik hewan ternak untuk menjaga hewan ternaknya, ya, di malam hari. Bagaimana kalau di siang hari? Disebutkan di sini. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qada anna 'ala ahli al-amwal hifdhaha bin-nahar wa ahli al-mawashi hifdhaha bil-lail. Ini demikian karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menetapkan bahwa pemilik harta dia wajib menjaga hartanya di siang hari. Dia wajib menjaga harta dia di siang hari, dan bagi pemilik hewan ternak dia wajib menjaga hewan ternaknya bilail, khususnya di malam harinya. Nah, jadi kalau pemilik harta, ya, misalkan pemilik kebun, ya, tanaman, maka dia jaga tanamannya di siang hari. Dia jaga dari hewan ternak yang mau masuk atau yang lainnya. Ya. Adapun di malam hari, pemilik kebun atau pemilik harta tersebut, maka dia istirahat di malam hari. Ya. Maka apa? Pemilik hewan wajib menjaga hewan ternaknya di malam harinya supaya tidak masuk ke tempat orang lain, sehingga tidak merusak tanaman atau harta orang lain. Wa ma afsadat bil laili fa innahu madmunun alaihim. Dan kalau hewan ternaknya merusak harta orang lain di malam hari, ya, maka pemilik hewan ternak wajib mengganti rugi. Ya. Karena dia tidak menjaga hewan ternaknya di malam hari. Tidak menjaga dengan semestinya. Sehingga merusak barang orang lain di malam hari, maka dia wajib mengganti rugi. Li'anna amwalal muslimin wa arwahahum muhtaramatun. Ya, demikian karena harta kaum muslimin dan jiwa-jiwa mereka, ya, nyawa mereka muhtaramah, itu terjaga, terhormat. Ya. Fayahrumut ta'addi 'alaiha, maka haram melampaui batas terhadap harta kaum muslimin atau nyawa-nyawa mereka. Awit tasabbub fi ifsadiha wa halakiha, dan juga haram menjadi sebab rusaknya atau hancurnya harta kaum muslimin atau jiwa-jiwa kaum muslimin. Baik. Mafhum ya. Kemudian wassailu minal insani awil hayawan. Adapun sa'il, ya, baik sa'il dari manusia atau hewan, ya. Sa'il ini adalah yang menyerang. Atau menyergap. As-sa'il minal insani awal hayawan. Jadi seseorang atau hewan yang dia sa'il menyerang. Iza lam yandafi' illa bil qatli faqatalahu faladomana alaihi. Apabila seseorang atau hewan tersebut yang menyerang tidak bisa dicegah, tidak bisa ditahan kecuali dengan harus dibunuh, ya, fakotalah, dan ternyata pemilik harta tersebut membunuhnya. Ya. Karena untuk mencegah orang ini atau hewan ini tidak bisa dilakukan kecuali harus dengan dibunuh. Ya. Sehingga dia pun membunuhnya. Fala dhamana alaih. Maka apa? Yang membunuh tadi? La dhaman. Tidak ada kewajiban mengganti rugi. Ya. Nah, karena dia apa? Sedang membela diri. Ya. Sedang mempertahankan diri atau mempertahankan hartanya. Ya. Ketika ada orang mau mengambilnya atau mau menyerangnya atau merampasnya, ya, dan itu tidak bisa dicegah kecuali dengan membunuhnya, dan kemudian ternyata terbunuh orang yang menyerang tadi atau mau merampas tadi, maka apa? Yang membunuh tadi tidak ada dhoman atasnya, ya, tidak ada kewajiban mengganti rugi. Ya. Nah. Lianna qatlahu difa'an an nafsih, karena dia membunuh orang atau hewan tadi yang menyerang, ya, dalam rangka untuk membela diri. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man urida maluhu bighairi haqqin faqatala faqutila fahuwa syahid. Barang siapa yang hartanya mau dirampok, mau dirampas, ya, tanpa alasan yang benar. Kemudian pemilik harta tersebut melawan. Ya. Fakutila. Kemudian dia terbunuh. Ya. Pemilik harta tersebut terbunuh karena membela diri atau mempertahankan hartanya. Dia melawan dan terbunuh, fahuwa syahid, maka orang tadi mati syahid, ya. Karena dia mati dalam keadaan membela diri atau mempertahankan diri atau membela haknya, ya. Maka dia syahid. Berdasarkan hadis ini, maka ketika ada yang mau menyakitinya atau menyerangnya, baik yang menyerang ini orang atau hewan, ya, atau binatang, dan yang diserang ini tidak bisa mencegah serangan tersebut kecuali dengan harus melawan dengan membunuh orang atau hewan yang menyerang tersebut, ya. Dan kalau ternyata hewan atau orang yang menyerang tersebut terbunuh, ya, maka tidak ada kewajiban ganti rugi, ya, atas orang yang telah membunuh tersebut, ya, karena dia sedang membela dirinya atau mempertahankan haknya. Kemudian, waman atlafa ma harramallahu ka'alatil lahwi was salibi wa awanil khamri wa kutubid dalali wal bid'ati wa ashiritati wa majallatil mujuni wal khala'ah fa innahu la dhamana alaihi. Barang siapa yang merusak atau menghilangkan barang-barang yang Allah haramkan, ya, seperti alat-alat musik, ya, atau merusak salib, atau tempat minuman khamr, botol-botol minuman khamr, ya, atau kitab-kitab sesat, ya, dan kitab-kitab yang penuh kebid'ahan di dalamnya, atau merusak atau menghilangkan kaset-kaset dan majalah-majalah khala'ah, kaset atau majalah porno, fa innahu la dhamana alaihi, maka tidak ada kewajiban mengganti rugi bagi orang yang merusak atau menghilangkan barang-barang yang Allah haramkan tersebut. Nah. Lakin akan tetapi la yakunul itlafu ala itlaqih. Akan tetapi perusakan tersebut hendaknya tidak dilakukan secara mutlak begitu saja. Ya. Nah. Tiba-tiba datang ke toko, toko alat musik, wah dirusak semua. Nah. Bal la budda min taqyidihi bi amril hakim. Akan tetapi hendaknya perusakan tersebut dilakukan atas dasar perintah dari hakim atau dari pemerintah. Artinya dia punya pegangan untuk melakukan aksi tersebut. Wa tahta riqabatihi, dan berada di bawah pengawasan pemerintah atau hakim. Dhamana lil maslahati. Bolehnya merusak alat-alat yang Allah haramkan tersebut dalam rangka untuk apa? Menjaga kemaslahatan. Wa daf'an lil mafsadati, dan dalam rangka untuk mencegah kemafsadatan atau kemudorotan, kerusakan. Wa dar'an lil fitan, dan dalam rangka untuk menjauh atau menghindar dari fitnah. Fitnah. Nah, selesai dari pembahasan al-itlafat, masalah merusak barang orang lain. Nah. Berapa menit lagi? Ke Isya. Isya berapa menit lagi? Baik, kita lanjutkan. Kita lanjut ke bab berikutnya. Al-babul khamis asyar. Al-babul khamis asyar. Bab yang ke-15 dari kitab Mu'amalah. Ya. Kita sudah setengah kitab lebih ini. Ya. Nah. Fil ghosbi. Bab yang ke-15 membahas tentang ghosob. Ya. Apa itu ghosob? Nanti akan dijelaskan. Wafihi mas'alatan. Dalam bab ini ada dua masalah yang dibahas. Al-mas'alatul ula ta'rifuhu wa hukmuh. Masalah yang pertama adalah definisi ghosob dan hukum ghosob. Yang pertama, ta'rifuhu, definisi ghosob. Al-ghosbu lughatan akhdhu syai'i zulman. Ghosob secara bahasa artinya mengambil sesuatu secara zalim. Mengambil sesuatu milik orang lain secara zalim. Wa syar'an, adapun secara syariat, ghosob artinya al-istila'u ala haqqil ghair zulman wa udwanan bi ghairi haqqin. Ghosob secara syariat adalah al-istila', menguasai hak milik orang lain secara zalim, ya, dan melampaui batas tanpa alasan yang benar. Secara zalim dan secara melampaui batas tanpa alasan yang benar. Ya. Baik. Ini makna ghosob, ya. Ambil barang orang lain tanpa alasan yang benar, ya. Apa hukumnya ghosob? Hukmuhu, hukumnya wa huwa muharramun bi ijma'il muslimin. Hukumnya haram berdasarkan ijma' kaum muslimin. Liqaulihi ta'ala Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Allah berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Janganlah kalian memakan harta-harta sebagian kalian di antara kalian bil batil, dengan cara yang batil. Yani jangan kalian memakan harta orang lain dengan cara yang batil, tanpa alasan yang benar. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yahillu malu mri'in muslimin illa bi tibi nafsihi." Tidak halal harta seorang muslim, yakni tidak boleh diambil, ya. "Illa bi tibi nafsihi," kecuali dengan kerelaan atau keridhoannya. Kecuali dengan keikhlasan atau keriduannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Maniqtata'a shibran minal ard zulman tuwiqahu yaumal qiyamati min sab'i ardin." Barang siapa yang mengambil satu jengkal tanah secara zalim, ya, baik dia menggeser batas tanah, ya, atau yang semisalnya, walaupun hanya sejengkal, ya, dia mengambil sejengkal tanah milik orang lain secara zalim, maka akan dikalungkan tanah tersebut pada hari kiamat kepadanya. Akan dikalungkan kepadanya pada hari kiamat min sab'i ardin, sebanyak 7 lapis bumi, ya, atau 7 lapis na'am ard, ya, tanah yang telah dia ambil tersebut, ya, sejengkal, ya, tapi sab ardin. Sebanyak sejengkal 7 lapis bumi, ya, dikalungkan kepada orang yang mengambil tanah milik orang lain, baik dengan menggeser batas tanah atau dengan cara yang lain. Dalil-dalil di atas menunjukkan haramnya apa? Ghasab, mengambil hak orang lain tanpa alasan yang benar. Ya. Nah. Sehingga hati-hati dari perbuatan ghasab, ya. Walaupun yang digosop adalah mungkin barang yang menurut dia remeh, ya, sehingga dia akhirnya bermudah-mudahan menggosop barang orang lain, menggosop sendal orang lain, ya, menggosop apa lagi, alat-alat atau barang-barang keperluan milik orang lain, ya. Hati-hati, jangan bermudah-mudahan, ya. Karena gosok hukumnya haram. Fa'ala kulli man 'indahu madlamatun li akhih an yatuba ila Allah. Kalau seseorang sudah pernah menggosok milik orang lain, ya, punya kezaliman terhadap orang lain, ya, maka wajib bagi setiap orang yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya untuk bertaubat kepada Allah. Wa yatahallal min akhih, dan hendaknya dia meminta kehalalan dari saudaranya tersebut. Wa yatlubu minhul afwa fid dunya, dan meminta maaf kepada saudaranya tersebut di dunia ini. Ketika masih hidup. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in, barang siapa yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya, baik menzalimi kehormatan saudaranya atau menzalimi sesuatu milik saudaranya tersebut, falyatahallalhu minhul yaum, maka hendaklah dia meminta kehalalan dari saudaranya tersebut al yaum, pada hari ini, yaitu di dunia ini. Qabla an la yakuna dinarun wala dirham, sebelum tidak bermanfaat lagi dinar dan dirham. In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Karena nanti di akhirat, ya, kalau seseorang dia memiliki kezaliman kepada orang lain, ya, dan belum meminta kehalalannya, apabila dia memiliki amal soleh, memiliki kebaikan, ya, maka kebaikan tersebut akan diambil darinya, ya, sesuai dengan kadar kezolimannya. Kemudian diberikan kepada orang yang telah dia zolimi. Wa in lam yakun lahu hasanat ukhidha min sayyi'ati sahibihi fahumila alaih. Dan kalau yang berbuat zolim tadi enggak punya kebaikan, ya, sehingga dia tidak bisa membayar kezolimannya dengan kebaikan, maka akan diambil kejelekan orang yang dizolimi, ya, kemudian akan dibebankan kepada orang yang telah menzoliminya. Ya. Nah, berat ya, berat ini. Setiap kezaliman akan dipertanggungjawabkan, dimintai pertanggungjawaban. Ya. Nah. Taib. Maka hati-hati dari berbuat zalim. Ya. Hati-hati. Baik berbuat zalim kepada harta orang lain atau nyawa orang lain, jiwa orang lain atau kehormatan orang lain. Dan segera meminta maaf, meminta halal kepada orang yang dizolimi di dunia ini, ya, supaya nanti dia terbebas dari pertanggungjawaban di akhirat, ya, karena sudah dimaafkan. Nah, ketika di dunia, ya, jangan malu, jangan sombong, ya, untuk meminta maaf. Ya. Minta maaf, kalau salah minta maaf. Ya. Nah, karena urusannya nanti di akhirat. Ya, kalau tidak minta maaf. Ya. Dan diantara bentuk kezaliman adalah apa? Tadi mengambil barang orang lain tanpa alasan yang benar, ya. Nah. Baik. Tinggal satu masalah lagi. Kita jeda dengan azan, ya. Fadhal al-muadzin ya'zin. Kemudian kita selesaikan satu permasalahan lagi, agar supaya bab ke-15 ini selesai. Allahu Akbar, Allah. Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح أكبر لا إله إلا الله طيب kita lanjutkan. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, fil ahkamil muta'alliqati bil ghasbi. Hukum-hukum yang berkaitan dengan permasalahan ghasab. Yang pertama, yajibu 'alal ghasibi raddul maghsubi bihalih. Wajib bagi yang melakukan ghasab untuk mengembalikan barang yang telah digosobnya, barang yang telah dirampasnya atau diambilnya dari orang lain, bihali, seketika itu juga. Wajib bagi orang yang menggosob barang orang lain, ya, wajib untuk mengembalikannya seketika itu juga. Wa in atlafahu radda badalan minhu. Kalau ternyata dia sudah merusak barang itu, maka hendaklah dia menggantinya. Jadi kalau orang menggosok barang orang lain, ya, kemudian barang tersebut rusak, ya, kemudian dia sadar, ya, pengen tobat, Maka apa? Dia wajib mengganti barang tersebut untuk diberikan kepada pemiliknya. Kemudian hukum yang kedua, yalzamul ghasibu raddul maghsub biziyadati. Wajib bagi orang yang melakukan ghasab untuk mengembalikan barang yang telah dia ghasab biziyadati, beserta tambahannya. Nah, jadi harus utuh sempurna dikembalikan kepada pemiliknya. Sawa'un kanat munfasilatan au muttasilatan. Sama saja tambahan tersebut adalah terpisah atau tersambung. Nah. Yang ketiga, al-ghasibu idza tasarrafa fil maghsubi bibina'in aw ghursin umira biqal'ihi idza talabahul maliku bidzalik. Orang yang melakukan ghasab, apabila dia menggunakan barang yang telah dia ghasab tersebut dengan cara membangunnya, dia menggunakannya dengan cara dibina, membangun atau membuat bangunan, aghorsin atau dengan menanami, ya. Nah, maka apa? Umiro biqul'ih idza talabahul maliku bidzalik. Kalau pemiliknya meminta untuk dicabut, maka dicabut bangunan tersebut ataupun tanaman-tanaman tersebut. Nah, misal seseorang mengakui atau mengaku-ngaku memiliki tanah ini, padahal itu tanah milik orang lain, sehingga dia bangun di situ atau dia menanami tanaman-tanaman di situ. Nah, maka ketika pemiliknya yang sebenarnya datang menuntut, maka wajib bagi orang tadi yang ngaku-ngaku memiliki tanah tersebut, wajib untuk menghancurkan bangunan tersebut, atau wajib untuk mencabut tanaman-tanaman tersebut apabila diminta oleh pemilik yang sebenarnya. Mafhum ya? Baik. Intinya orang yang melakukan ghasab, kalau dia menggunakan barang yang digosop tersebut dengan cara membangunnya atau menanaminya, maka dia harus mencabut bangunan atau tanaman tersebut apabila pemiliknya menuntut demikian. Hukum yang keempat, al-maghsubu idza taghayyara aw qalla aw rakhasa domina al-ghasibu an-naqsa. Barang yang digosop, apabila terjadi padanya perubahan, terjadi perubahan pada barang tersebut, atau terjadi penyusutan, atau menjadi murah, terjadi penurunan harga, dominal ghasibun naqsa, maka apa? Pelaku gosop, dia bertanggung jawab mengganti rugi kekurangan tersebut. Dia menggosok barang orang lain. Ternyata setelah sebulan barang tersebut ada pada dia, terjadi perubahan pada barang tersebut. Penyusutan bahkan harganya turun dan seterusnya. Maka apa? Wajib pelaku ghasab tersebut mengganti rugi kekurangan atau kerugian naam tersebut. Kemudian yang kelima, al-iktisabu qad yakunu bil khusumati wal aymanil fajirah. Perbuatan ghasab, ya. Mengambil hak orang lain secara zalim tanpa alasan yang benar, ya. Itu bisa terjadi dengan khusumah. Bisa terjadi karena sebab sengketa. Terjadi sengketa. Nah, ya, karena dia mampu membayar pengacara misalkan, ya, sehingga keputusan barang tersebut milik dia padahal barang tersebut bukan milik dia, ya. Ini termasuk ghasab, ya. Jadi iktisab, perbuatan ghasab itu bisa terjadi karena khusumah, sengketa, wal aiman al fajirah, dan bisa terjadi karena sumpah palsu, sumpah fajir. Saya bersumpah, barang ini milik saya. Nah, jadi iktisab, perbuatan ghasab bisa terjadi karena sengketa ataupun naam dengan cara sumpah fajir. Kemudian hukum yang keenam, jami'u tasarrufatil ghasibi batilatun in lam ya'dhan bihal malik. Semua tasarrufat, semua transaksi atau akad-akad yang dilakukan oleh pelaku ghasab, semuanya batil, tidak sah. Misalkan dia mengghasab barang orang lain, kemudian dia jual barang tersebut ke orang lain, jual beli tadi tidak sah, ya. Nah, batil. In lam ya'dan bihal malik. Ya. Batil atau tidak sah apabila pemiliknya tidak mengizinkannya. Nah, jadi semua transaksi yang dilakukan oleh pelaku ghasab itu tidak sah apabila tidak diizinkan oleh pemilik barang. Taib. Selesai dari bab yang ke-15 dari kitab Muamalah. Nah, tentang pembahasan al-ghasab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadluh.